Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida, amma ba'd. Khani fi din azani wa azakumullah. Kita lanjutkan kembali mukhtasar terghib wa terhib lil hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita sudah menyelesaikan bab targhib fil infaq fi wujuhil khair karaman. Sekarang kita masuk di bab berikutnya tentang hukum sedekahnya seorang perempuan ya, dari harta suaminya. Irsam, bro. Baik, qala al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ini di bab yang ke-15. At-targhib fi shadaqatil mar'ah min mali zaujiha. Targhib, dorongan, anjuran tentang sedekahnya seorang perempuan dari harta suaminya. Wa tarhibuha minha idza lam ya'zan, dan tarhibuha ancaman ya, dari sedekahnya seorang perempuan dari harta suaminya ketika sang suami tidak mengizinkan. Ketika sang suami tidak mengizinkan. Qala an Amr bin Su'aib an abihi an jaddihi anin nabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala idza tasaddaqat al mar'atu, jika seorang perempuan itu bersedekah min baiti zaujiha, dari rumah suaminya, dari rumah suaminya, dia tinggal di rumahnya sang suami, kemudian dia bersedekah dari harta suaminya yang ada di rumah itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana laha ajruha, maka dia, sang istri itu, mendapatkan pahalanya. Wali zaujiha, demikian pula sang suami, mislu zalika, semisal itu. Sang suami yang tidak ikut bersedekah juga mendapatkan pahala yang sama seperti pahala yang didapatkan oleh sang istri. La yankusu kullu wahidatin minhumah, setiap satu dari keduanya tidak mengurangi min ajri sahibihi syai'an, dari pahala pemiliknya sama sekali. Sang suami mendapatkan pahala, sang istri mendapatkan pahala, tidak saling mengurangi satu dengan yang lainnya. Lahu bima kasaba, sang suami mendapatkan pahala disebabkan dengan apa-apa yang dia telah bekerja, itu hasil kerjanya, mendapatkan upah, mendapatkan uang, mendapatkan harta dari kerja sang suami. Karena harta yang disedekahkan milik suami, maka suaminya mendapatkan pahala. Walaha, dan bagi sang istri, bima anfaqat, mendapatkan pahala dengan apa-apa yang dia sedekahkan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadisnya hasan. Baik. Ikhwani fi din azni wa azzakumullah. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya seorang istri ketika dia diamanai untuk menjaga harta suaminya, ketika ditinggal kerja, ditinggal keluar rumah. Naam. Kemudian mungkin ada orang yang meminta-minta datang ke rumahnya, ada orang yang perlu bantuan datang ke rumahnya. Kemudian sang istri itu memberikan sesuatu kepada orang yang minta itu, apapun itu, dari harta suaminya. Naam. Maka dia mendapatkan pahala, demikian pula sang suami mendapatkan pahala. Sang suami juga mendapatkan pahala. Baik. Bahkan di dalam riwayat yang lainnya, walil khadim mislu dalika. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan demikian pula khadim. Khadim itu pembantu. Pembantu yang ada di situ ketika dia diminta oleh majikannya untuk bersedekah, ya, dikasih uang ini tolong kasihkan kepada fulan atau fulanah, maka khadim ini sebagai wakilnya, maka dia pun mendapatkan pahala karenanya. Ya. Dianya sekedar menjalankan tugas dari majikannya untuk menyalurkan, menyampaikan sedekah dari majikannya, dia mendapatkan pahala. Nah, ini ikhwan fi din azni wa azakumullah. Baik. Itu riwayat yang disebut oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Nah, jadi ada tambahan walil khadim, bagi pembantunya. Baik. Bagi wakilnya. Naam. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan idza anfaqat al-mar'atu min ta'ami baitiha. Jika seorang perempuan itu mensedekahkan dari makanan rumahnya, makanan. Kalau riwayat ini tadi disebutkan tasaddaqat al-mar'a min baiti zaujiha, enggak tahu apapun itu yang disedekahkan. Dan riwayatnya Bukhari disebutkan min ta'ami baitiha, dari jenis makanan, ya, makanan yang disedekahkan. Baik. Ni khani fi din azni wa azakumullah. Naam. Maka sang suami mendapatkan pahala karena dia orang yang pemilik harta. sang istri juga mendapatkan pahala karena dia yang memiliki niat sedekah. Baik, demikian pula mungkin wakilnya. Nah, dan ini pun dengan persyaratan, ya, dengan persyaratan ketika sang istri itu mendapatkan izin dari suaminya. Ya, ketika sang istri mendapatkan izin dari suaminya untuk bersedekah, nah, maka boleh bagi sang istri untuk bersedekah. Tapi sebaliknya, ketika sang suami tidak memberikan izin kepada istrinya, baik izin secara syarih, secara khusus, atau secara umum, baik, maka tidak boleh bagi sang istri untuk bersedekah dari harta sang suami. Naam. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Baik. Izin syarih itu misalnya siapapun yang datang ke sini yang minta-minta, kasih aja. Nah, ini izin yang syarih. Ya, kasih aja. Siapapun yang datang ke sini minta apa, ke orang yang minta apapun kasihnya. Nah, mendapatkan izin dari sang suami. Maka ketika sang istri itu ada orang yang datang kemudian dia kasih, ya, baik itu makanan atau yang lainnya, dia mendapatkan pahala karena bersedekah. Sang suami juga mendapatkan pahala karena itu milik suaminya. Ya. Atau dia lihat ketika di rumah sang suami ini, kalau ada peminta yang datang ke rumah pasti dikasih. Tidak ada orang yang datang ke situ yang minta yang ditolak oleh sang suaminya. Tidak pernah sang suami itu memberikan ucapan apapun kepada istrinya, nah, mengizinkan atau tidak ketika ada orang minta. Tapi dari perbuatan sang suami diketahui dia itu bukan orang yang bakhil. Dia orang yang dermawan. Baik. Ini juga termasuk yang diperbolehkan. Atau secara urf. Secara urf itu apa? Misalnya makanan-makanan yang kecil lah, sepele lah. Ya. Mungkin hanya korma satu biji, sepotong roti. Yang kemungkinan sang suami gak akan marah kalau dikasihkan ke orang lain. Ya. Karena bukan barang-barang yang begitu berharga. Nah, maka boleh bagi sang istri kemudian untuk bersedekah dengannya. Baik. Ketika dia na'am meyakini sang suami pasti ridholah. Oh, ini bukan barang-barang yang istimewa di sisinya. Hanya makanan kecil. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Di sini anjuran. Baik. Anjuran bagi sang istri untuk bersedekah dengan harta suaminya, ya, dengan harta suaminya ketika mendapatkan izin dari suaminya. Baik, ketika mendapatkan izin dari suaminya. Naam. Samir. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul fi khutbatihi, beliau menyatakan dalam khutbah beliau am hajjatil wada, ketika haji perpisahan, ya. Haji perpisahan, hajjatul wada, ini sekali Rasul haji. bersama para sahabat. Nah, dalam khutbahnya beliau menyatakan, wala tunfik imra'atun syai'an min mali zaujiha. Janganlah seorang perempuan itu menginfakkan dari harta suaminya. Janganlah seorang perempuan menginfakkan syai'an, apapun itu. Ya. Umum ini, apapun bentuknya, baik makanan maupun uang. Min mali zaujiha, dari harta suaminya, illa bi'idni zaujiha, kecuali dengan izin suaminya. Ya, jelas, tegas. Rasulullah SAW menyatakan dilarang bagi seorang istri untuk menginfakkan harta suaminya jika tidak mendapatkan izin dari sang suami. Qila, ada yang tanya, ya Rasulullah, wala ta'am. Ya Rasulullah, makanan juga tidak boleh. Apakah jika yang disedekahkan itu berupa makanan juga tidak boleh? Qala, dzalika afdalu amwalina. Makanan itu harta kami yang paling utama, yang paling mulia, itu bahkan makanan. Menunjukkan hatta makanan pun tidak boleh. Seorang istri memberikan ke peminta-minta ketika tidak ada izin dari sang suami. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Naam. Ikhwani fi din, azani wa a'azzakumullah. Baik. Hadis-hadis yang semakna dengan kedua hadis ini banyak. Ada hadis-hadis yang menunjukkan anjuran sang istri bersedekah dengan harta suaminya mendapatkan pahala, demikian pula sang suami. Ada pula larangan ya, untuk bersedekah dengan harta suaminya. Baik, meskipun itu berupa makanan. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Baik. Terkadang ada yang menyatakan makanan itu kalau tidak saya kasihkan kepada orang yang minta, dibiarkan di rumah nanti akan basi, akhir-akhirnya juga buang, nggak ada yang mau makan di rumah. Ini kesempatan ada orang yang minta, daripada nanti dibuang percuma, mending kemudian ada orang pas ada orang minta tak kasihkan. Misalnya itu alasan sang istri. Ya. Makanan yang tidak tahan lama. Baik. Ikhwani fi din, azani wa a'azzakumullah. Naam. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Beliau menyebutkan ini. Ketika beliau menyebutkan alasan para istri bersedekah dengan makanan yang ada di rumahnya yang tidak awet kalau tetap tinggal di rumah, yang juga penghuni rumah itu sudah tidak doyan dengan makanan itu, ya, apakah boleh kemudian dihadiahkan, disedekahkan kepada orang lain, ya, dalam keadaan sang suami belum tentu mengizinkan, dia juga tidak tahu ini suaminya ridho atau tidak. Karena itu harta suaminya yang dia pakai untuk masak. Baik. Alasan sang istri ini eman. Kalau nanti sampai basi tidak ada yang makan, mending disedekahkan dapat pahala. Maka kata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, la yahillu likai antuhdiya idha nahaka. Tidak halal bagimu. Ya. Jika kamu hadiahkan makanan itu ketika suamimu itu melarangmu nam untuk saya memberikan hadiah. Jika memang dikenal suaminya itu orang yang pelit dan tidak mengizinkan memberikan kepada orang minta sedikit pun hartanya, maka tidak boleh kemudian sang istri mensedekahkan makanan yang ada di rumahnya. Kata beliau, li'annal mala maluhu, karena itu harta suaminya. Ya, suaminya yang bekerja. Ya, itu harta suaminya. Wal baitu baituhu, dan rumah itu rumah suaminya. Naam. Wal ithmul hasil bi fasadi hadzal mal alai, dosanya kalau sampai makanan itu basi, dibuang cuma-cuma, nah itu dosanya pada sang suami, ya, bukan pada istrinya. Baik. Amma anti falaysa lakil haq. Adapun kamu, kamu tidak punya hak untuk itu. Nah, ketika memang kamu itu tidak dapat izin dari sang suami untuk bersedekah, ya, baik secara syariah maupun secara urf, nah, tidak dapat izin. Apalagi tahu sang suami itu sangat-sangat pelit, ya, maka dalam keadaan apapun tidak boleh kamu bersedekah dengan harta suamimu, kecuali itu harta pribadimu, ya, hartamu sendiri, bukan harta suamimu. Naam. Maka Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menasihatkan, "Taib. Lakin fi hadhil hal yambaghi laha an ta'idhahu." Tetapi dalam keadaan yang demikian, semestinya bagi sang istri untuk menasehati suaminya. Ya. Wa tukhaffifahu min Allah, ditakut-takuti dengan ancaman Allah, ya, istrinya, taib, yang mungkin lebih tahu, ya, dikasih nasihat sang suami, ditakut-takuti ancaman Allah, taib. Fa idza baqiya syai'un na'am min at-ta'am alladhi yufsidu, jika masih ada makanan yang nanti dia akan rusak, akan basi, lau baqiya, kalau dibiarkan, tahusu ala an yatasaddaqa bih, maka dianjurkan untuk disedekahkan, ya, dianjurkan untuk disedekahkan. Naam. Dan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau memberikan contoh, wa hadza yaqau katsiran fi ma idza kan idza zuju walimah, ini biasanya seringnya ketika sang suami itu mengadakan perayaan, mengadakan walimah, ya, yang masih sisa-sisa makanannya dibiarkan basi, nah, tidak dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik, ini khan fidina azami wa azzakumullah. Naam. Sehingga ketika sang istri tahu sang suami tidak ridho dari hartanya disedekahkan sekecil apapun, meskipun setengah korma, sepotong korma, enggak rela dan enggak ridho karena saking pelitnya, maka tidak boleh bagi sang istri untuk bersedekah dari harta suaminya. Tapi ketika dia mengetahui sang suami masya Allah orang yang dermawan, ya, apalagi kemudian memberikan izin secara syarih, ya, siapapun yang kesini minta dan membutuhkan, kasih, ambil dari hartaku, nah, maka sang suami mendapatkan pahala, baik, sang istri juga mendapatkan pahala karenanya. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Naam, semuanya membutuhkan izin dari sang suami. Baik, istamir. Qala al-muallif rahimahullah, at-targhibu it'amit ta'am, anjuran untuk memberikan makan, wasakil ma, dan memberikan minum, watarhib min man'ihi, dan larangan, ancaman dari menahannya, tidak ngasih makan, tidak ngasih minum. Qala Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Tidak disebutkan ini laki-laki siapa. Ini tidak penting karena dia termasuk sahabat. Ya, tidak berpengaruh dengan derajat hadis. Karena yang bertanya atau rajul ini seorang sahabat. Ayil Islamil khairun. Ya Rasulullah, Islam yang terbaik itu apa? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tut'imut ta'am. Kamu kasih makan orang-orang membutuhkan. Wa taqra salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan kamu kasih salam baik kepada orang-orang yang kamu kenal maupun orang-orang yang tidak kamu kenal. Semuanya dikasih salam. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Nasa'i. Naam. Khani fi dina azani wa azakumullah. Baik. Di sini tegas Rasulullah menyebutkan hisal, perangai dalam Islam yang terbaik adalah memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Naam. Dan ini min sifatil abrar, termasuk sifatnya orang-orang baik. Naam. Dan banyak dalil-dalil anjuran untuk memberikan makan. Bahkan dalam kafarah, kafarah apapun, di situ dicantumkan, dimasukkan untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Baik ketika seorang itu membayar fidyah karena tidak bisa puasa, di situ termasuk di dalamnya memberikan makan kepada fuqara wal masakin. Nah, ini tip termasuk dari hisal Islam, perang Islam yang baik, memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, fuqara wal masakin. Baik. Baik. Wa an Abdillah bin Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man at'ama akhahu, barang siapa yang memberikan makan saudaranya, hatta yusbi'ahu, sampai dia mengenyangkannya, dikasih makan sampai kenyang, wasaqahu minal ma, dan dikasih minum, hatta yurwiyahu, sampai apa? Apa nih air itu? Nih makan itu kenyang, nih air sampai apa? Nih air itu apa? Hah? Sampai masa podo kenyang ya? Almuhim. Sampai apa ya? Apa ya? Apa bahasanya? Dikasih makan sampai kenyang dan dikasih minum sampai apa ya? Sampai kelempokan. Nah, saking kenyangnya, saking lego ini. Nah. Ba'adahullah minan nar, Allah akan jauhkan dia dari neraka, sab'a khanadik, tujuh khonadik. Khonadik itu apa? Parit. Tujuh parit dijauhkan. Nah, ketika taib, dia memberikan makan saudaranya sampai kenyang, memberikan minum saudaranya. Nah, dan ada keutamaan, nanti akan disebutkan, memberikan minum. Baik. Ini termasuk di dalamnya ini seorang suami yang memberikan makan kepada istrinya. Itu mendapatkan pahala. Hatta luqmah, sampai pun satu suapan yang diberikan suami kepada istrinya itu mendatangkan pahala. Baik. Ma baina kulli khandaqain, di mana jarak dari satu parit ke parit yang lainnya masira khamsimi'ati am, perjalanan 500 tahun. Satu parit ke parit yang lainnya 500. Ini dikali 7. Ya. Berapa? 3 juta 500. Berapa? Ya, segitulah. Nah. Ini keutamaan bagi mereka-mereka yang memberikan makan saudaranya sampai kenyang dan juga memberikan minum. Rawahu Tabrani wa Abu Syaib fi Sawab wal Baihaqi wa shahahu al Hakim. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Dhaiful Jami' wa qala Al-Albani maudhu, riwayatnya palsu. Riwayatnya palsu. Berarti kita enggak perlu ngasih makan, enggak perlu ngasih minum, ya tidak. Ya. Yang ini dhaif, sanad yang dhaif. Keutamaannya mungkin dari hadis-hadis yang lainnya. Ya, tadi sudah yang pertama disebutkan perang Islam yang terbaik tut'imu ta'am. Nah, baik. Jadi hadis ini palsu. Ya. Hadis ini palsu. Nah, dari sisi sanadnya. Baik. Apalagi kemudian ada fadilahnya dijauhkan dari neraka 7 khandaq, 7 paritnya. Baik. Bismillah. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala yuhsarun nas yaumal qiyamah, manusia dikumpulkan pada hari kiamat, a'rama kanu qat, a'ra paling telanjang dari apa yang sebelumnya, dibangkitkan sebagaimana mereka dilahirkan telanjang, wa ajwa ma kanu qat, dalam keadaan paling lapar kondisinya. Ya. Apa-apa yang mereka dahulu. Ya. Lebih lapar lagi. Wa'at ma'u maganuqat, paling dahaga, paling haus. Dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Matahari dekatkan. Dalam keadaan sangat lapar, sangat haus. Fa'an soba maga nukot, sangat payah, sangat capek. Nah, ini kondisi ketika manusia berada di padang mahsyar. Wala'an soba bainahum, tidak ada nasab di antara mereka. Gak peduli bapak dengan anaknya. Gak ada bapak yang tanya bagaimana kondisi anak saya. Gak sempat. Anak juga gak sempat, bapakku bagaimana kondisinya. Gak sempat tanya. Padahal orang-orang yang mereka cintai selama di dunia. Nanti gak ada hubungan nasab. Gak kepikiran. Nasib bapak, nasib ibunya gak kepikiran. Nafsi-nafsi. Memikirkan nafsinya sendiri belum tentu selamat. Kondisi begitu mencekam, begitu ketakutan, dalam keadaan begitu lapar dan begitu kehausan. Allah sebutkan, faman, Rasul menyatakan, faman kasalillahi azza wa jalla, barang siapa yang memberikan pakaian karena Allah azza wa jalla, kasahullah, Allah nanti akan berikan pakaian dia. Barang siapa yang di dunia memberikan pakaian kepada orang yang membutuhkan, ya, maka nanti dibalas akan diberikan pakaian oleh Allah. Wa man at'ama lillah azza wa jalla, barang siapa yang berikan makan karena Allah azza wa jalla, at'amahullah, nanti Allah akan kasih makan dia, balasan dari Allah. Wa man saqa lillah azza wa jalla saqahullah, barang siapa yang berikan minum, memberikan air karena Allah, nanti dia akan dikasih air oleh Allah, dikasih minum oleh Allah. Man amila lillahi azza wa jalla aghnahullah, barang siapa yang beramal karena Allah, Allah akan cukupi dia. Wa man afa lillah, barang siapa yang memaafkan karena Allah, afahullah, Allah akan maafkan dia. Rawahu Ibnu Abi Dunya mauqufan, mauquf itu tidak sampai Rasulullah. Waruya marfu'an, diriwatkan marfu' bihadzal lafaz aidan, juga ada yang meriwatkan marfu' sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syalbani rahimahullah menyebutkan hadis ini dhaifun mauquf, riwayatnya dhaif, ya, riwayatnya dhaif. Baik, istimir. Satu riwayat lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inna Allah azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah, bahwasanya Allah azza wa jalla menyatakan pada hari kiamat, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, maridtu, kata Allah, aku sakit, falam ta'udni, tapi kamu itu tidak menjenguk aku, ya. Kalian, aku sakit, tapi kalian tidak menjengukku. Qala ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, ya. Ya Rabb, bagaimana aku akan menjengukmu, wa anta, dalam keadaan engkau adalah Rabbul Alamin, Rabb penguasa alam ini, bagaimana aku menyengukmu? Qala, maka Allah menjelaskan, menjelaskan, kok bisa Allah sakit? Itu kan sifat yang tidak layak bagi Allah. Kok bisa Allah sakit? Nah, maka Allah menjelaskan, maksud Allah sakit itu, ama alimta anna abdi fulanan maridha, bukankah kamu tahu hambaku fulan itu sedang sakit, ya. Hambaku fulan itu sakit, falam ta'udhu, tapi kamu enggak menjenguknya, ya. kamu sudah faham, sudah tahu fulan sakit, tapi kenapa kamu enggak menyengoknya? Naam. Amma alimta, bukankah kamu tahu, annaka law utahu, kalau kamu itu menyengoknya, la wajadani indahu, kamu akan dapatkan aku di sisinya. Kamu akan dapatkan aku di sisinya. Disebutkan oleh para ulama, kamu akan mendapatkan pahala ketika kamu menjenguk fulan yang sedang sakit. Naam. Disebutkan ketika la wajadtani indahu ay wajadta sawabi, kamu akan menjumpai pahalaku, ya. Ketika naam kamu menjenguk saudaramu yang sedang sakit. Baik, sehingga menjenguk saudara yang sedang sakit itu termasuk menjenguk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang sedang menderita, ya, itu ketika ada orang yang menjenguknya, itu biasanya tidak akan terlupakan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan fitnah dalam hadisul ifik itu, yang apa dituduh selingkuh, ya, sampai beliau enggak keluar kamar, nangis di luar, berita tersebar, disebarkan orang-orang munafik. Ada seorang perempuan Ansor datang menjumpai Aisyah, jenguk Aisyah. Aisyah sakit karena berita itu, ya. Jenguk wala kalam, enggak ngomong apapun, jenguk masuk dan nangis di situ perempuan ini dari Ansor. Kata Aisyah, la ansaha, aku tidak akan pernah melupakan dia. Dijenguk dalam kondisi yang demikian, ya. Dalam keadaan banyak orang yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta, ada seorang perempuan yang menjenguknya dalam keadaan hanya nangis, ya. Enggak ngomong, dikuatkan macam, hanya nangis di situ. Kata Aisyah, aku tidak akan pernah melupakan dia. Biasanya orang-orang yang sedang terpuruk, kemudian ada orang yang mau menemaninya, oh, itu tidak akan terlupakan, nah, dalam kehidupannya. Baik. Di sini Allah tegur. Ketika aku sakit, kenapa kamu enggak menyengukku? Ya. Ketika kamu tahu fulan hambaku itu sakit, kenapa kamu tidak menyenguknya? Kalau kamu menyenguknya, kamu akan mendapatkan pahala di sisi. Kemudian ya bena Adam, wahai anak Adam, istat'abtuka, aku meminta makanan kepadamu, falam tut'imni, kamu tidak memberikan makan kepadaku, ya. Ini juga baik muskilah. Loh, kok bisa Allah itu minta makan, ya. Padahal Allah itu ghaniyun, maha kaya. Maka jelaskan di sini, qala ya rab wa kaifa at'imuka wa anta rabbul alamin, ya rab, bagaimana aku memberikan makan kepadamu dalam keadaan engkau adalah rabbul alamin. Qala ama alimta anna ustat'amaka abdi fulanun, bukankah kamu tahu hambaku fulan itu minta makan kepadamu, falam tut'imhu, tapi kamu enggak ngasih makan dia. Ada hambaku yang minta makan kepadamu, tapi tidak kamu kasih makan. Ama alimta anna kalau at'amtahu, tahukah kamu kalau seandainya kamu kasih makan dia, la wajadta dzalika indi, kamu akan jumpai hal itu di sisiku, ya. Kamu akan mendapatkan pahala, nah, di sisiku. Ketika seorang hamba memberikan makan kepada orang yang minta makan karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, istasqaituka falam taskini. Wahai bani Adam, aku minta minum kepadamu, tapi kamu tidak memberikan aku minum. Qala ya Rabb kaifa askika? Ya Rabb, bagaimana aku akan berikan minum kepadamu? Wa anta rabbul alamin. Dalam keadaan engkau adalah rabbul alamin. Qala istasqaka 'abdi fulan. Hambaku fulan itu minta minum kepadamu. Falam taskihi. Dan kamu tidak kasih minum dia. Ama innaka law saqaitahu. Seandainya kamu kasih minum dia, wajadta dzalika indi, kamu akan jumpai hal itu di sisiku. Wajadta thawabahu indi, kamu akan mendapatkan pahalanya di sisiku. Nah, ketika memberikan minum orang yang minta minum kepadamu. Baik. Naam, rawahu Muslim. Ini ikhwan fiddin azani wa azzakumullah. Jadi hadis ini bukan menunjukkan Allah itu sakit, Allah itu lapar, Allah itu haus, tidak. Ya. Ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit karena Allah, ketika kita memberikan makan saudara kita karena Allah, ketika kita memberikan minum saudara kita karena Allah, kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillah, semuanya berdasarkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ikhwan fi din azani wa azakumullah, ketika seorang menjenguk saudaranya karena Allah, ghaib, diibaratkan di sini dia menjenguk Allah Subhanahu wa ta'ala, kau akan menjumpai pahala di sisinya. Ketika seorang berikan makan, ketika seorang berikan minum, demikian pula nah, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taib. Kita baca dulu pertanyaan, lama kita enggak baca pertanyaan ba'da darus. Ada sebuah pertanyaan ditanyakan kepada Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Ma hukmu raf'i sauti bil adzkar ba'da salatil jamaah? Apa hukumnya mengeraskan suara ketika berzikir selesai salat jamaah? Baik. Kata Syalbani rahimahullah, kana burhatu min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'limiyah. Bahwasanya kehidupan Rasulullah itu semuanya taklim dalam rangka untuk ngajari umat ini. Kama yaqulu Abdullah bin Abbas, sebagian Ibnu Abbas menyatakan di dalam Sahih Bukhari, yarfa'u shaut bit takbir. Rasul, para sahabat tidak mengetahui selesainya salatnya Rasulullah kecuali ketika mendengar takbir. Yaqulu Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat, kana hadha ra'u shaut kana min ajri ta'lim. Kenapa Rasul mengeraskan suaranya ketika itu? Dalam rangka untuk ngajari para sahabat. Dalam rangka untuk ngajari zikir itu demikian loh. Nah, ketika salat li ajri ta'lim. Baik. Wa inna ma qala hadha li anna al adhkar al aslu fiha al ikhfa wal israr wa adamul jahr. Zikir itu hukum asalnya itu dipelankan dan tidak dikeraskan. Ya, dipelankan dan tidak dikeraskan. Nah, apalagi kemudian beliau panjang ini menyebutkan, ya, tidak diwajibkan bagi setiap orang itu untuk membaca zikir dengan urutan-urutan tertentu karena enggak ada urutannya zikir itu. Ya, beliau contohkan, ada yang setelah salam membaca astagfirullah astagfirullah, ada yang setelah salam membaca Allahumma ajirni minan nar, ya, ada yang menyatakan la ilaha illallah, kan macam-macam orang yang zikir itu, ya. Sehingga nanti kalau pada mengeraskan suaranya menjadi ribut, gaduh, dan ini berdosa dan itu dilarang, ya. Makanya pendapat beliau zikir ba'da salat itu pelan. Duh, kok dulu Rasul keras dalam rangka mengajari para sahabatnya. Ya, tidak terus-terusan. Ini pendapatnya Imam Musyafi'i rahimahullahu taala. Nah, sehingga zikir ba'da salat kata beliau hukum asalnya al-ifad wal israr wa adamul jahr. Dan tidak dikeraskan. Kalau satu orang mengeraskan meskipun tidak berjamaah, apalagi berjamaah, ya. Zikir masing-masingnya, yang ini baca ini, yang ini baca ini, saling mengeraskan atau menimbulkan taswis kata beliau, menimbulkan kegaduhan, mengganggu yang lainnya, dan itu terlarang. Nah, sehingga setiap orang berzikir dengan suara yang pelan masing-masingnya. Nah, ini yang dikuatkan Al-Albani rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.